عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kembali kita berjumpa di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam, mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah, pertemuan ke-89. Hari ini kita berada di halaman 349. Masih pembahasan tentang Al-Wasail Allati Tusilu Ila Syirkil Akbar. Sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada syirik yang besar. Berkata penulis Syekh Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu taala, wa ma'na ittikhadhil quburi masajida. Adapun yang dimaksud menjadikan kuburan sebagai masjid adalah bina'ul masajid alaiha, membangun di atasnya masjid-masjid. Jadi dikatakan menjadikan kuburan sebagai masjid, ada kuburan lalu dibangun di atasnya masjid. Wa yadkhulu fihi aidha ja'luha makanan lis-shalah. Dan masuk kategori menjadikan kuburan sebagai masjid, menjadikan kuburan sebagai tempat untuk sholat. Bangunannya tidak ada, ya, bangunannya tidak berdiri, tetapi orang menjadikan tempat itu sebagai tempat untuk ibadah, untuk sholat. Maka walaupun di atas kuburan tersebut tidak ada bangunan yang menyerupai masjid, tapi karena kuburan itu dijadikan tempat sholat, maka kuburan itu bisa didefinisikan telah dijadikan sebagai masjid. Walau lam yubna 'alaiha aw bainaha masjidun. Walaupun tidak dibangun di atasnya masjid, tidak dibangun di atasnya bangunan. Wa yashmalu as-sujuda 'alal qabr. Dan ini pun mencakup perbuatan sujud kepada kuburan. Wa yashmal as-salata ilaihi wa ja'lahu fi qiblatil musalli. Dan masuk juga ke dalam perbuatan menjadikan kuburan sebagai masjid, yaitu salat menghadap kuburan, ya, dan menempatkan kuburan itu di arah kiblat. Begitupun masuk kategori menjadikan kuburan sebagai masjid adalah menyengaja salat dan berdoa, berzikir di sisi kuburan. Jadi sebagian orang mereka dengan sengaja melakukan safar, melakukan perjalanan jauh, mereka menabung, mereka membawa perbekalan, pakaian dan lain sebagainya untuk mendatangi satu kuburan. tujuannya untuk sholat di masjid yang dekat kuburan, kemudian berdoa dan berzikir di sekitar kuburan tersebut. Ini pun masuk kategori, kata beliau, menjadikan kuburan sebagai masjid. Secara umum ada dua. Yang dimaksud dengan menjadikan kuburan sebagai masjid, bisa dipahami seseorang membangun kuburan, membangun masjid di atasnya. Itu masuk kategori menjadikan kuburan sebagai masjid. Atau pengertian yang kedua, tidak ada bangunannya, tetapi mereka melaksanakan ibadah dengan segala bentuknya, baik itu sholat, baik itu zikir, baik itu doa, bahkan na'udzubillah menyembelih, dilakukan di sisi kuburan. Ini pun definisi menjadikan kuburan sebagai masjid. Dan di pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan sebuah hadis bahwasanya baginda Rasulullah bersabda, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Telah dijadikan bumi ini untukku masjid. Bumi ini adalah masjid. Apakah di setiap senti, ya setiap tanah di atas bumi ini ada bangunan berupa masjid? Tidak. Hanya beberapa saja masjidnya. Tetapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bumi ini dijadikan masjid untukku. Artinya dijadikan tempat untuk beribadah. Masjid memiliki definisi lain, yaitu tempat untuk beribadah. Walaupun tidak ada bangunannya. Kemudian beliau berkata, وَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيثٌ فِيهَا النَّسُّ عَلَى النَّحْيِ عَنْ هَذِهِ الْأُمُورِ. Telah datang hadis-hadis yang di dalamnya terdapat nas, terdapat teks yang melarang perbuatan-perbuatan tersebut secara khusus. Di antaranya, apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Marthat Al-Ghanawi radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, La tusallu ilal kubur. Janganlah kalian sholat menghadap kuburan. Wala tajlisu alaiha. Dan janganlah kalian duduk di atas kuburan tersebut. Dua hal yang dilarang, pertama sholat menghadap kuburan, artinya posisi kuburan di arah kiblat, itu tidak diperbolehkan, begitupun larangan duduk di atas kuburan. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, dalam riwayat yang lain, Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya Rasulullah bersabda, Jabir berkata, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassas al-qabr aw yaq'ud alaihi aw yubna alaihi. Rasulullah melarang menggips kuburan, menyemen kuburan, duduk di atas kuburan, dan Nabi melarang membangun di atas kuburan. Ini hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Wa warada fil ahadith aydan an-nahyu an ittikhadhi qabrihi sallallahu alaihi wasallam idan. Sebagaimana telah sahih hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melarang menjadikan kuburan beliau, kuburan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai idan. Rasul melarang umatnya menjadikan kuburan beliau sebagai idan. Apa itu idan? Dikatakan oleh penulis, wal idu al makani huwa al makanu alladhi yuqsadu al-ijtima'u fihi wantiyabuhu lil'ibadah. Yang dimaksud dengan idan, Nabi berkata, janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai idan. Yang dimaksud dengan idan, kata beliau, adalah al-idul makani. Al-idu al-makani. Ya, adalah tempat Al-Id al-Makani adalah tempat yang didatangi, kemudian berkumpul di sana, ya, lalu dilaksanakan ibadah. Jadi yang dimaksud dengan Id, ada Id zamani, ada Id makani. Kalau Id zamani, ya, kita mengenal istilah Idul Fitr, Idul Adha. Itu zamani. Ada Id al-makani, yaitu tempat yang dituju, yang didatangi oleh banyak orang, kemudian mereka berkumpul di tempat tersebut, lalu mereka melakukan ibadah dan lain sebagainya. Itu dilarang oleh baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, hal itu kata beliau berdasarkan yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa nabi pernah bersabda, la taj'alu buyutakum kubura, jangan jadikan rumah-rumah kalian kuburan, wa la taj'alu qabri idan, dan jangan kalian jadikan kuburanku idan. Tadi id ada dua, ada al-id al-makani, ada al-id az-zamani. Kalau al-id az-zamani, ya, kaitan dengan waktu. Contohnya tadi Idul Fitr, Idul Adha, dikaitkan dengan tanggal 1 Syawal dan dikaitkan dengan tanggal 10 Dzulhijjah. Tapi kalau Idul Makani, ini yang dimaksud oleh Nabi, ya Allah, jangan sampai kuburanku menjadi id. Apa itu id? Tempat yang dimaksud oleh manusia, tempat yang didatangi oleh manusia, kemudian mereka berkumpul di sekitar kuburan tersebut lalu berdoa, berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perbuatan dilarang oleh baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Wasallu alayya, dan bersolawatlah kalian kepadaku. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, sesungguhnya salawat kalian itu adalah akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Artinya tidak harus dengan kalian berkumpul di sisi kuburanku, mengadakan acara-acara di sisi kuburanku, tidak perlu seperti itu. Kalian ada di Indonesia, bersolawatlah di Indonesia. Kalian ada di negeri-negeri yang lain, bersolawatlah. Sungguh salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Begitu kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah hadis yang sahih, riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, dan yang lainnya. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Lalu dikatakan di sini, wa idza kana hadza fi haqqi qabrihi sallallahu alaihi wasallam. Kalau begini terkait dengan kuburan Nabi, aturannya begini. Alladhi huwa afdalu qabr ala wajhil ard. Padahal dia adalah sebaik-baik kubur di atas muka bumi ini. Fa kaifa bi qabri ghairihi minal bashar. Bagaimana dengan kuburan orang lain, kuburan selain Nabi dari kalangan manusia? Kalau kepada kuburan Nabi saja tidak boleh berlebih-lebihan, tidak diusap, ya, tidak diambil tanahnya, tidak ditempelkan badan kita ke sana, tidak ditinggikan, ya, nanti akan kita baca riwayat yang sahih, riwayat Imam Abu Daud, bahwa kuburan Nabi itu tidak lebih dari satu jengkal, ya, bahkan kurang dari satu jengkal. Adapun dinding itu adalah dinding rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Adapun kuburan Nabi yang ada di dalamnya disebutkan nanti akan kita baca riwayatnya tidak lebih dari satu jengkal. Ya. Dan Nabi menolak kuburannya dijadikan sebagai berhala. Tentunya para pemirsa Niaga TV masih ingat doa Nabi, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'badu. Ya Allah, jangan sampai kuburanku menjadi berhala yang disembah. Dan di hadis yang barusan kita baca, Nabi Muhammad melarang menjadikan kuburan beliau sebagai idan. Ya, idan. tempat berkumpul, tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah pada tempatnya di masjid. Ya di musalla, di rumah-rumah beribadah. Adapun kita datang ke kuburan Nabi alaihi salatu wasalam sekedar kita menyampaikan solawat dan salam kepada beliau dan kepada kedua orang sahabatnya, Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an dan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdullah ibn Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullah berkata, "Walisihhati hadhihi al-ahadith wa tawaturiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Dikarenakan sahihnya hadis-hadis yang tadi kita sebutkan, bahkan disebabkan karena hadis-hadis itu sudah derajat mutawatir, watanawu'il wa'idi al-waridi fiha, hadis-hadisnya sahih, riwayatnya bisa dikatakan mutawatir, ancamannya bermacam-macam, maka hadisnya sahih, riwayatnya mutawatir, ancamannya banyak bagi orang-orang yang berlebih-lebihan kepada kuburan dengan menisbatkan kata keramat atau yang lain sebagainya. Maka kata beliau, ajma'a ahlul ilmi, telah bersepakat orang-orang yang berilmu, min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man ba'dahum, dan orang yang datang setelah mereka dari kalangan salaf, ya, wa man sara ala tariqatihim, atau siapapun yang berjalan di atas jalan para ulama salaf, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka semua bersepakat, ala tahrimi bina'il masajid awil ghurafi awil qubabi alal quburi aw bainaha. Para ulama salaf tanpa terkecuali, para tabi'in tanpa terkecuali, dan orang-orang yang mengikuti jejak para sahabat, mengikuti jejak para tabi'in, orang-orang yang berada di atas Al-Quran dan As-Sunnah, ya, mereka sepakat tanpa ada pengecualian tentang haramnya membangun masjid atau ruangan-ruangan atau kubah-kubah di atas kuburan atau di antara kuburan. Ini ijma'. Hadisnya hadis-hadis mutawatir. Ancamannya banyak dan beragam. Oleh karenanya di sini beliau menambahkan beberapa nukilan. Nukilannya cukup banyak sekali. Ya, Profesor Dr. Abdullah Ibni Abdul Aziz Al-Jibrin membawakan nukilan cukup banyak terkait dengan haramnya permasalahan tersebut. Misalnya, beliau membawakan nukilan dari Al-Allamah Muhammad Ibnu Ali Asy-Syaukani, Imam Syaukani Al-Yamani rahimahullahu taala. Di dalam kitab beliau Syarhus Sudur bi Tahrimi Raf'il Qubur. Itu kita punya kitabnya, kitabnya tipis. Ya, karya Imam An-Nawawi Syarhu As-Sudur bi Tahrimi Raf'il Qubur. Apa kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah? I'lam, ketahuilah, annahu ittafaqa an-nasu, sesungguhnya telah bersepakat manusia, sabiquhum wa lahiquhum, baik ulama-ulama terdahulu ataupun yang datang kemudian, awwaluhum wa akhiruhum, yang pertama dan yang terakhir, min ladun as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum, setelah zaman sahabat, ila hadzal waqti, sampai di zaman kita ini, kata siapa? Kata Imam Asy-Syaukani, anna raf'al quburi wal bina'a 'alayha bid'atun minal bid'ati allati sabata nahyu anha, adalah termasuk perbuatan bid'ah, yang mana telah jelas dalil-dalil yang melarangnya. washtadda wa'idu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li fa'iliha. Bahkan ancaman Nabi sangat keras luar biasa bagi orang-orang yang melanggar larangan ini. Walam yukhalifi dzalika ahadun minal muslimina ajmain, dan tidak ada perselisihan pendapat sama sekali. Ya, kalau ulamanya ulama yang mu'tabar, ulama yang diakui, tidak ada perbedaan. Kecuali orang-orang yang sesat, ya, orang-orang yang memang tidak diakui sebagai ulama. Begitupun ma'asyiral muslimin. Riwayat yang kedua, Ibnu Sa'ad rahimahullah meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari seorang tabi'in yang mulia, Amr ibni Syurahbil, ya, seorang sahabat, seorang tabi'in. Annahu qala, Amr ibni Syurahbil pernah berkata, la tarfa'u jaddati ay al-qabr, jangan kalian meninggikan kuburanku. Fa inni ra'aitul muhajirina yakrahuna dhalik, aku mendapatkan dahulu kaum muhajirin paling membenci meninggikan kuburan. Wa qala al-imam asy-Syafi'i, dan telah berkata Imam asy-Syafi'i fil Umm, dalam kitab al-Umm, apa kata beliau? Wa akrahu an yubna 'ala al-qabr masjid, aku membenci dibangun masjid di atas kuburan dan salat menghadap kuburan. Wa in shalla ilaihi ajza'ahu, kalaupun dia salat menghadapnya, kalau karena Allah sah salatnya. Waqad asaa, tetapi tidak bagus, tidak semestinya salat menghadap kuburan. Wa akrahu hadza li sunnati wal athar, kata Imam Syafi'i, aku membenci perbuatan tersebut berdasarkan sunnah dan riwayat-riwayat yang sahih. Kemudian penulis berkata, wal qarahatu inda salafi yuradu biha at-tahrimu, dan lapas makruh yang biasa digunakan oleh ulama-ulama salaf dimaksudkan adalah tahrim. Al-qarahah al-muradu biha at-tahrim. Jadi kata makruh dalam kalimat ulama-ulama salaf itu maknanya adalah at-tahrim. Wa hadha huwa al-ma'na alladhi ustu'milat fihi fil Qur'an wa sunnah, dan itulah kata yang dipakai dalam Qur'an dan sunnah. Jadi dalam Qur'an dan sunnah menyebutkan kata at-tahrim dengan al-karohah, ya. Jadi kata haram dalam Qur'an itu kadang yang dipakai adalah kata al-karohah, dibenci. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dosa-dosa yang paling besar, membunuh, ya, berzina, mengurangi takaran timbangan, dan menyekutukan Allah. Setelah itu Allah berfirman, kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Dosa-dosa itu adalah dosa-dosa yang keburukannya di sisi Allah makruha. Bahasa yang dipakai makruh. Tetapi tidak mungkin kita katakan syirik itu makruh tapi haram. Membunuh tidak mungkin kita katakan makruh tapi haram. Tapi memang penggunaan kata makruh di dalam Quran terkadang yang dimaksud adalah bukan makruh yang kita pahami hari ini. Makan bawang lalu mengeluarkan bau, tidak boleh ke masjid. Bukan itu. Al-karohah dalam lafaz Quran bimakna at-tahrim. Artinya adalah sesuatu yang haram. Ini bisa dilihat dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. I'lam al-Muwaqqi'in, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Telah berkata al-Hafiz as-Suyuti as-Syafi'i dalam kitab beliau Al-Amru bil-Ittiba'. Apa kata Imam as-Suyuti? As-Suyuti rahimahullah berkata, فَأَمَّا بِنَاءُ الْمَسَاجِدْ عَلَيْهَا وَإِشْعَالُ الْقَنَادِيلِ وَالشُّمُوءِ وَالسُّرْجِ فَصَرَّهَ أَمَّةُ عُلَمَاءِ الطَّوَائِفْ بِالنَّحِي أَنْ ذَلِكَ وَلَا رَيْبَ فِي الْقَدْءِ بِتَحْرِيمِهِ. Apa kata Imam As-Suyuti? Banyak dipakai sebagai rujukan. Kata beliau, adapun membangun masjid di atas kuburan, menyalakan lilin-lilin dan lampu-lampu di kuburan, maka para ulama dari berbagai macam kelompok telah mengatakan larangan perbuatan tersebut wala raiba fil qata' bitahrimihi, dan tidak ada sedikit pun keraguan tentang haramnya perbuatan tersebut. As-Suyuti rahimahullahu taala lalu berkata Ibnu Abidin Al-Hanafi, terkenal ya Ibnu Abidin Al-Hanafi, beliau berkata ammal bina'u alaihi falam ara man ikhtara jawazahu. Adapun kaitan dengan hukum membangun kubur, masjid di atas kuburan, tidak ada satu ulama pun yang aku kenal yang membolehkan hal tersebut, kata Ibnu Abidin, ya, Ibnu Abidin Al-Hanafi rahimahullahu taala. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, la yu'lam khilafan bainal ulama wal ma'rufin fi tahrimi israjil qubur wala fi tahrimi ittikhadil masajid 'alayha wa bainaha. Tidak ada perdebatan, tidak ada perselisihan, ya, yang terjadi di antara ulama-ulama yang dikenal, ulama-ulama yang mu'tabar, ya, terkait dengan haramnya menyalakan kuburan dengan lilin-lilin, menghiasinya dengan lampu-lampu, dan juga mereka tidak berdebat tentang haramnya membangun bangunan di atas kuburan. Yang selanjutnya berkata Al-Imam Al-Barkawi Al-Hanafi yang meninggal 981 Hijriah. Ya, beliau berkata waqad sarraha amatu tawaib bin nahyi an bina'il masajid 'alaiha. Ya, ulama dari berbagai macam kelompok telah menyatakan haramnya melakukan perbuatan tersebut. Wa qala An-Nawawi Asy-Syafi'i, masyaallah. Berkata Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i dalam kitab beliau Al-Majmu', in ittafaqat nususu Syafi'i wal ashab ala karahati bina'il masjid ala al-qabr, telah sepakat nas-nas Imam Syafi'i, begitupun nas-nas teks-teks para ulama Syafi'iyah, ya, yang melarang membangun masjid di atas kuburan. Sawa'un kanal mayyiti mashhuran bis-shalah, baik itu si jenazah adalah orang yang terkenal dengan kesolehannya atau yang lainnya. Li umumil ahadis, ya, karena hadisnya sangat jelas, kata Imam An-Nawawi, jelas melarang membangun masjid di atas kuburan. Wa qala al-Imam Muhammad ibn al-Hasan sahibul Imam Abi Hanifah, terkenal ini ya, al-Imam Muhammad ibn al-Hasan, salah satu sahabatnya Imam Abu Hanifah rahimahullah. Naqrahu an yujassas aw yutin aw yaj'al indahu masjidan wa huwa qawlu Abi Hanifah. Makruh, dibenci menyemen atau menggips, ya, atau meninggikan tanahnya, dan ini adalah pendapat Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Dari Syafi'i sudah, Hambali sudah, apa tadi yang barusan, Hanafi sudah, sekarang dari Maliki. Berkata Al-Qurtubi Al-Maliki di dalam tafsirnya terhadap surat Al-Kahfi ayat 21, ittikhadul masajid alal kubur wassalatu fiha wal bina'u alaiha ila ghairi dhalika mimma tadammanathu as-sunnah minan nahyi anhu mamnu'un la yajus. Menjadikan membangun masjid di atas kuburan, salat menghadap kuburan, meninggikan kuburan, atau yang lain sebagainya yang terang-terang dilarang dalam hadis, ya, mamnu'un la yajus, tidak boleh dilanggar. Itu sudah jelas, kata Imam Al-Qurtubi Al-Maliki. Setelah itu beliau menyebutkan hadis-hadis terkait dengan larangan perbuatan tersebut. Baik, ma'asyiral muslimin, insyaallah pertemuan kita masih berlanjut di kesempatan yang lain. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Mesin pelubang kelapa tipe MKS KLP02 dari Maxindo

mengawali pertemuan kita di kesempatan yang kedua ini. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan Ibu. Ustaz, afwan ya Ustaz, kita orang awam, kita pengen sedikit solusi ya Ustaz ya. Baik Ibu. Seperti ini Ustaz, karena ini adalah anak kami kelas 6, alhamdulillah anak kami diterima di Binbas tuh Ustaz. Tapi qodarullah karena anak saya temannya juga gadget, kemarin itu selain dibully lewat omongan juga lewat gadget itu, ternyata iya Ustaz, mama lihatin Binbas yang pernah kita daftarin semua itu diklaim wahabimah. Gimana Ustaz cara saya memberikan kekuatan, doa seperti apa, sedangkan ilmu saya lemah Ustaz. Jadi saya enggak mudah Ustaz, jadi setiap hari itu anak saya baik di sekolah ini, Nana masuk wahabi nih, juga di HP juga semua melingkari merah seperti itu. Jadi anak saya gelisah Ustaz, padahal alhamdulillah anak saya sudah diterima untuk gelombang satu kemarin ke Binbas. Padahal itu adalah impian keluarga kami, yang mana keluarga kami memang benar-benar dari pesantren yang bukan ahlu sunnah dulunya seperti Ustaz. Gimana solusinya Ustaz? Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum ya wa fi ahlikum wa malikum. Mudah-mudahan Allah memberkahi ibu, keluarga, harta dan anak-anaknya, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya memiliki seorang anak ya yang mau dimasukkan ke dalam pesantren yang mengajarkan tauhid, yang mengajarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu keistimewaan. Dan kita harus berusaha menjauhkan dari anak-anak, menjauhkan mereka, anak-anak kita, dari hal-hal yang bisa merusak keinginan mereka. Alhamdulillah mereka sudah mau mendaftar, lalu mereka diterima di salah satu lembaga pendidikan agama yang berkualitas ya. Insya Allah mereka akan menjadi orang-orang yang hafal Quran, orang-orang yang hafal sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tinggal bagaimana tugas ibu melindungi dia dari syubhat-syubhat, melindungi dia dari keraguan-keraguan. Hari ini media sosial begitu luar biasa ya, memunculkan istilah wahabi, istilah salafi, ekstrim salafi wahabi atau apa namanya. Hendaknya kita menjauhkan mereka dari hal-hal yang bisa membuat mereka menjadi bingung. Salah satunya adalah membatasi interaksi mereka dengan media sosial misalnya. Karena kalau sudah megang media sosial tentunya luar biasa, apapun mereka bisa buka. Ya. Jadi diusahakan kita jaga sebaik-baiknya. Kalau bisa dia berkawan ya, ada semacam grup WhatsApp dia dengan kawan-kawannya yang akan masuk ke sana, agar mereka bisa saling memberikan semangat dan lain sebagainya. Ya, dan sekarang seperti ada satu arus besar ya, yang ingin kembali membuat orang lari dari dakwah, membuat orang lari dari tauhid dengan memunculkan istilah-istilah ya. Padahal kan istilahnya pun tidak jelas apa memang. Kalau dikatakan wahabi, apa kesalahan wahabi, tidak jelas. Dan pesantren Binbas atau pesantren apa namanya, kalau dikatakan apakah Anda pesantren wahabi, mereka bilang ya kami pesantren punya kurikulum, memadukan kurikulum Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan misalnya, jadi dipadukan. Ya, artinya menurut saya lindungi baik-baik anak ibu ya, berikan dia masukan-masukan, jelaskan bahwa itu hanyalah fitnah saja, itu adalah kalimat-kalimat yang ingin menjauhkanmu dari Quran, itu kalimat yang ingin menjauhkanmu dari ilmu syar'i, ingin menjauhkanmu dari mempelajari sunnah Nabi, jangan dengar. Cita-citamu terlalu tinggi, cita-citamu terlalu besar, jangan hiraukan godaan-godaan di pinggir jalan. Jangan hiraukan rintangan-rintangan yang muncul di hadapanmu. Maju terus anakku ya, hafalkan Quran, hafalkan hadis nabimu, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan engkau keberkahan. Kita kasih nasihat. Ya, kita kasih nasihat. Ya, dan tadi sekali lagi lindungi dia dari pengaruh-pengaruh yang jelek, baik itu dari handphone atau dari kawan-kawan yang memberikan keraguan dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Iya Ustaz, mengenai kuburan tadi ya Ustaz, sudah terlanjur di batu nisan gitu Ustaz, keluarga yang buatkan, kedua orang tua kita sudah meninggal, disatuin gitu Ustaz nisannya. Nah, itu kan kalau mau kita sudah belajar agama, sudah paham agama, mau dibongkar kan? Tapi kan kata-kata abang-abang yang lain nggak setuju, Bu Gustan. Adakah solusi yang tidak bisa, yang tidak bisa? Ini ya Ustaz, ya kekeluargaan itu, kira-kira ya Ustaz. Artinya kuburannya dikasih semen? Iya Ustaz, dan nisan yang udah jadi itu disatukan gitu Ustaz. Diapakan Ibu? Disatukan gitu Ustaz, ininya, apanya semennya gitu, jadi satu gitu. Artinya di kayak semacam orang bilang di kijing begitu, di apa namanya? Iyalah pokoknya gitulah Ustaz, dia di kotak jadi satu gitu Ustaz. Cuma sejengkal memang Ustaz, terus ada matu pisangnya gitu Ustaz. Itu gimana ya Ustaz ya, sebelum penjelasan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab ya, Ibu dan para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada. Kemarin kita sudah bacakan hadisnya, hadis Abu Hayyaj. Ya, Abu Hayyaj seorang tabi'in, pernah Abu Hayyaj Al-Asadi ya. Beliau bercerita, qala li Aliyu ibnu Abi Talib, telah berkata kepadaku sahabat yang mulia Ali ibni Abi Talib, ala ab'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Hayyaj, kata sahabat Ali, maukah aku mengutusmu dengan satu tugas yang pernah ditugaskan kepadaku oleh Rasulullah? Maka beliau berkata, wala qabran, ya, dan tidaklah engkau mendapatkan kuburan yang dimuliakan, kuburan yang ditinggikan dibandingkan kuburan-kuburan yang lain, illa sawaitahu, kecuali engkau ratakan dengan, agar sama dengan kuburan-kuburan yang lain. Artinya memang begitu perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu pertanyaannya, bagaimana saya seorang wanita misalnya, orang tua kami sudah tidak ada, saya ingin menerapkan apa yang diajarkan oleh Nabi terkait dengan larangan menyemen, menggips, ya, atau meninggikan kuburan, tapi keluarga tidak menghendakinya. Ada kakak-kakak, ada adik-adik yang belum paham. Bagaimana? Ya sudah. Ya berusaha semaksimal mungkin. Ya kalau tidak bisa ya, ya bagaimana lagi? Ya artinya dalam, kalau seandainya kita anggap itu kemungkaran ya, berdasarkan tadi perkataan-perkataan para ulama, mengingkari kemungkaran ada tiga kan. Kalau kita punya kekuasaan ya dengan kekuasaan kita. Kalau ternyata kita tidak punya kekuasaan, maka dengan lisan, dengan menyampaikannya, kita ajak saudara kita bermusyawarah, kita ajak saudara kita berdiskusi. Kalau tidak bisa juga, ya sudah. فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَدْعَفُ الْإِيمَانِ, maka dengan mengingkari dengan hati, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah di Kalimantan. Apa penyebab sebagian muslim masih melakukan syirik, musyrik, tahayul, bid'ah, khurafat, padahal ini perkara terlarang? Mayoritas ya, ada dua, kata Ibnul Qayyim, ada dua faktor terjadinya penyimpangan. Faktor pertama adalah dikarenakan jahal, kejahilan. Ya, kejahilan, artinya dia memang tidak paham. Ini faktor yang sering kali terjadi. Seseorang jahil terhadap tauhid, jahil terhadap sunnah, sehingga dia menyimpang. Yang kedua adalah syubhat. Ada syubhat. Ada syubhat, ada syahwat. Ya, syubhat itu dasarnya adalah syahwat. Apa itu? Kesalahan dalam memahami. Dia salah mendapatkan guru. Ada gurunya yang menjelaskan, itu gak ada masalah, itu boleh. Lalu gurunya membawakan dalil. Ya, dalilnya benar, tetapi maksudnya tidak seperti itu misalnya. Jadi jahil, ada syubhat. Kejahilan. Kalau kejahilan sebenarnya obatnya relatif mudah. Jadi kasih ilmu. Banyak orang-orang yang tadinya melakukan kesyirikan, kita berikan dia ilmu, dia kaget. Oh, saya enggak tahu ini syirik. Alhamdulillah. Tapi yang berat itu adalah mengobati orang-orang yang terkena syubhat, kerancuan berpikir, salah memahami, kesesatan memahami ayat, kesesatan di dalam memahami hadis, karena tidak sesuai dengan apa dengan apa yang dipahami oleh para sahabat, atau tidak sesuai dengan apa yang dipahami para tabi'in, tidak sesuai dengan apa yang dipahami para imam-imam yang soleh, yang punya kapasitas keilmuan yang luas. Ini lebih sulit biasanya. Kalau jahil tinggal diberikan obat, obatnya ilmu. Tapi kalau syahwat, syubhat, ini yang berat. Ya. Tapi ya tetap, siapapun itu selama dia bagian dari umat Islam, ya kita harus beramar ma'ruf nahi mungkar. Allah alam bisa. Apabila kita ikut pergi mengantar jenazah ke pemakaman, lalu setelah mayit dimasukkan ke dalamnya, lalu di bawah, di dalamnya ada yang memandangkan azan, apakah kita mendengarkan azan itu perlu menjawab dengan tidak ada ya, tidak disyariatkan mengumandangkan azan di kuburan, apalagi menjawabnya. Tidak disyariatkan mengumandangkan azan di kuburan sebelum si jenazah itu dimakamkan, dijatuhkan tanah. Sebagian masyarakat setelah posisi si jenazah itu tepat, lalu siap untuk dijatuhkan tanah, siap ditutup papan, diazankan dulu. Itu tidak ada. Ya, tidak disyariatkan, tidak ada dalilnya dari Quran, tidak juga dalil dari hadis, tidak juga dalil dari perbuatan para sahabat. Ya, oleh karenanya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan kita diperintahkan untuk menghindari perbuatan ibadah yang tidak ada dasarnya dalam syariat. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai penjual barang ternyata ada yang palsu. Ketahuannya setelah barang sudah banyak yang terjual. Setelah tahu barang itu palsu, maka tidak kami jual lagi. Bagaimana barang yang sudah terjual? Apakah berdosa? Bagaimana cara bertobatnya? Kalau tidak tahu ya. Tidak tahu ya tidak ada dosa. Rabbana la tu'akhidna innasina au akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami dikarenakan kami lupa atau kami salah. Bapak salah. Bapak anggap itu asli, ternyata palsu. Tidak ada unsur kesengajaan. Ya, itu dimaafkan. Ya, hanya saja ke depannya hendaknya lebih hati-hati. Ya, apalagi kaitan dengan keselamatan orang lain, kesehatan dan lain sebagainya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Dari siapa, di mana Bapak? Dari Ino di Sumut. Sumatera Utara, Bapak Ino. Iya. Silakan. Ada salah satu kelompok jemaah masang kain pintu depan. Diulang Bapak, mohon maaf. Pertanyaan Bapak, tolong diulangi. Ada salah satu kelompok jemaah memasang kain pintu depan di sebelah luar yang kan. Nah, artinya kalau dilihat dari jalan, daun pintu depan itu oleh kain pintunya. Iya. Yeah. Tanyaannya apakah ini ada sunnah dari Rasulullah? Jadi di belakang pintu ada kain seperti tirai. Ya, di depan pintu depan, artinya dilihat dari jalan daun pintunya. Artinya tidak bisa langsung terlihat ke dalam. Iya. Yeah. Apakah ini sunnah dari Rasulullah? Baik, itu saja Bapak. Ya, Ustaz. Baik. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sunnah Rasul, saya tidak tahu apakah itu sunnah Rasul atau bukan. Ya, saya tidak tahu apakah itu sunnah Rasul atau bukan. Tetapi dari sisi syariat itu bagus. Artinya kita meletakkan tirai atau kain di pintu rumah kita, sehingga ketika orang masuk ke dalam rumah kita atau ketika pintu dibuka tidak langsung terlihat ke dalam. Itu bagus sekali. Itu bagus sekali. Jadi ketika pintu rumah dibuka, itu tidak langsung terbuka melihat ke dalam. Barangkali ada keluarga kita, istri, anak yang tidak berhijab terlihat. Oleh karenanya kalau ada yang seperti itu dibuat tirai, saya rasa bagus. Ya, sebagai bentuk apa, menjaga kehormatan, ya, menjaga aurat keluarga kita. Allah alam bissawab. Walaupun saya tidak tahu apakah itu sunnah atau bukan sunnah. Allah alam bissawab. Baik, ada penelpon yang masuk ya. Coba kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. kami mau bertanya tentang tasaudahir itu. Tasaudahir kami mengucapkan selana dan diri wali-wali daya warhamum wa kamarubani sabiran. Baik. Itu gimana? Ketika apa Pak membaca doa itu? Tasaudahir sudah mengkati membaca dari empat itu. Berdoa setelah tasyahud akhir. Iya. Baik, itu saja Bapak. Iya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu perbuatan yang disunahkan oleh Nabi. Banyak sekali hadis-hadis Nabi yang memerintahkan kita berdoa setelah tasyahud. Ya, hadis Aisyah memerintahkan kita berdoa dari empat hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam min adzabil Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Hadis Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengajarkan kita doa, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni ya innaka antal ghafurur rahim. Itu banyak doa-doa. Dalam hadis Rasulullah berkata, apabila kalian telah selesai membaca tasyahud, summa liyakhtar minad du'ai ma'ajabahu. Maka pilihlah doa-doa yang dia sukai. Pilihlah doa-doa yang dia senangi. Jadi apa yang kita sukai dalam riwayat, dari perkara dunia dan perkara akhirat, silakan. Mau berdoa perkara dunia atau doa perkara akhirat, silakan. Setelah beres tasyahud dan sebelum salam. Itu sunnah Nabi, perintah Nabi. Allah alam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, ada punya tanah 5x7 meter. Di belakang ada kuburan kakak kami. Apakah boleh kita membuat bangunan di depannya yang ke belakangnya nempel atau cuma satu jengkal jarak dengan tembok bangunan kami? Allah alam bissawab, yang dilarangkan membangun masjid. Ya. Oleh karenanya ini sebenarnya hikmahnya para pemirsa Niaga TV. Kenapa Nabi Muhammad melarang kita mengubur keluarga kita di rumah? Ya. Tetapi hendaknya kita mengubur di pemakaman umum agar tidak ada yang mengganggu gugat tanah tersebut. Agar sampai kapanpun ada yang mengelola, karena namanya tanah kuburan umum itu tanah wakaf umumnya. Ada pengelolanya, dikelola oleh pemerintah, terjaga kuburannya. Berbeda dengan, mohon maaf, di samping rumah misalnya, ya, keluarga akan berganti, artinya ayah ibu mungkin kelak tua, ya, lalu yang tersisa di situ tinggal anak-anaknya, cucu-cucunya, sedangkan mereka tidak terlalu kenal itu pamannya atau bibinya atau siapa, tidak terurus. Ya, ini hikmahnya kenapa Nabi berkata la taj'alu buyutakum kuburo. Jangan jadikan rumah kalian kuburan. Para ulama memiliki dua pendapat. Sebagian mengatakan jangan kuburkan keluarga kalian di rumah. Alasannya banyak, salah satunya adalah agar tidak ada pengkultusan. Alasan yang lain kata para ulama ya tadi agar dia ditempatkan sama seperti kaum muslimin di kuburan yang umum. Sebagian ulama mengartikan janganlah kalian jadikan rumah kalian kuburan, artinya seperti kuburan, yaitu tidak ada Quran dibacakan, tidak ada sholat yang dikerjakan. Tapi Allah alam bisawab, kalau kita baca penjelasan ulama, dua makna ini benar. Tidak boleh kita kuburkan keluarga kita di rumah, tidak juga kita jadikan rumah seperti kuburan. Ya, lalu bagaimana ya kalau kebutuhannya seperti itu bagaimana? Apalagi itu buat tempat tinggal. Bukan untuk masjid, yang dilarang membangun masjid. Ya. Kalau bisa dipindahkan misalnya ke pekuburan umum, saya rasa itu lebih bagus. Ya, kalau nggak bisa ya bagaimana? Allah alam bissawab. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Pada saat wudu dan pada saat berkumur dan memasukkan air ke hidung, belum bisa hanya dengan menggunakan satu telapak tangan. Bagaimana hukumnya? Tidak masalah. Menggunakan satu telapak tangan sunnah, kalaupun tidak bisa dilakukan, ya sudah. Ya, dengan dua tangan misalnya. Walaupun kalau dengan satu tangan tidak terlalu banyak, sehingga kita tidak mengalami apa tersedak, tidak masuk ke dalam ya. Tapi kalau dua tangan kemungkinan akan banyak dan agak justru akan lebih apa? Lebih sakit ketika masuk ke dalam hidung. Tapi tidak masalah. Allah alam bissawab. Pertanyaan Ummu Aisyah di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang tua sebelum meninggal berkata kepada salah satu anaknya agar mengadakan acara tahlilan kematian untuk orang tua tersebut. Pertanyaan, bagaimana sikap anak yang sudah mengenal sunnah menyikapi hal tersebut? Ya, tidak dilaksanakan. Kalau wasiat-wasiat yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi, tidak sesuai dengan syariat, maka tidak dilaksanakan. Allah alam bishawab. Mana ini? Baik. Di satu daerah di Jakarta, Betawi, ada masyarakat yang tidak melaksanakan tahlilan. Menjadi buah bibir orang di sekitarnya, apa sikap harus diperbuatnya? Kan jidal tidak diperbuat. Ya jangan jidal, jangan berdebat, tapi bersabar. Ya bersabar menjalankan sunnah Nabi, bersabar menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar. Kalau bisa berdakwah dengan cara yang baik, berdakwah. Kalaupun tidak bisa, minimal untuk apa namanya... minimal untuk diri sendiri, ya. Artinya kalau ada kita tidak biasa melakukan tahlilan ya, peringatan hari ke 40, hari ke 100 ya sudah, alhamdulillah. Berarti Bapak sudah mengenal apa namanya kebiasaan Nabi, bahwa di antara kebiasaan Nabi beliau tidak mengadakan acara-acara yang seperti itu. Bahkan dalam hadis dikatakan bahwa kami memandang berkumpul lebih dari 3 hari itu minan niyahah. Masuk kategori meratap. Ya, masuk kategori meratap. Oleh karenanya, bersyukur kalau Allah berikan petunjuk untuk bisa menjalankan hal itu. Tetapi bersabar, ya. Bersabar, ya, agar kita tidak, apa namanya, tidak bersedih hati dengan, apa namanya, dengan reaksi-reaksi yang barangkali tidak menyenangkan atau dengan omongan-omongan yang mungkin menyinggung. Ya, sudah bersabar. Itulah konsekuensi kita berpegang teguh dengan keyakinan yang kita anggap benar. Ya Allah alam bisab. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Apakah saya berdosa saat di hati saya terbersit seseorang telah melakukan perzinaan karena orang tersebut berkali-kali saat malam hari masuk ke dalam rumah seorang perempuan? Artinya seseorang berprasangka jelek bahwa si fulan itu sepertinya berzina, apakah dia berdosa? Ya tidak, kalau memang laki-laki itu bukan mahramnya, bukan saudaranya, lalu bolak-balik di malam hari ke dalam rumah itu, ya kita berprasangka seperti itu saya rasa normal. Ya, tinggal bagaimana kita bicara dengan tetangga yang lain atau dengan RT RW agar jangan sampai terjadi. Kita mengkhawatirkan itu sudah terjadi, tetapi barangkali belum terjadi. Ya, kita koordinasi dengan tetangga dan lain sebagainya yang kira-kira bisa kita ajak untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Baik, para pemirsa Niaga TV, kami mengingatkan para pemirsa yang barangkali tidak mendapatkan siaran Niaga TV atau memiliki keluarga, teman, saudara, tetangga yang barangkali tidak bisa menyaksikan Niaga TV, bisa diingatkan untuk melakukan scan receivernya, di scan ulang, insya Allah nanti akan muncul lagi. Karena memang ada perubahan frekuensi yang mengharuskan para pemilik parabola melakukan scan ulang dari alat yang ada di rumah. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah kita berdosa saat kita tertawa karena melihat komedi lawak yang memperolok-olok agama? Jelas berdosa. Berdosa, di mana girahnya? Ketika kita tertawa melihat agama kita ditertawakan, di mana girah kita? Kata Buya Hamka, mana girahnya? Mana rasa cemburu ketika agama itu dihina? Kemana kemarahan saat agama itu dihina dan direndahkan? Tidak pantas seorang muslim tertawa ketika melihat agamanya dipermainkan. Apakah bisa masuk golongan? Iya, bisa. Oleh karenanya hati-hati. Ya tidak bisa, kita bagaimana kita menertawakan agama kita? Bagaimana kita membuat agama sebagai bahan lelucon, bahan komedi? La haula wala quwata illa billah. Allah alam bisab, ini barangkali yang bisa kita kaji di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat dan istiqomah dalam menuntut ilmu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.